jatuh HP gue lecet, 5 juta nih kok tipis dapat. Lah kok abang malah jualan? Masih mending gue jualan daripada kita tawuran. Sana kau balik ke panti asuhan. Abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Lo pikir gue balon, main gendong macam galon. Cowok mahal anti diskon, jangan tawar leave me alone. Wahai wahai intan, kamu sekarang minta. Cinta gak boleh instan, jangan jadi mainan. Mending kita jadi rekan, gue tambah kasih ceban beli. Jangan nabain beban, sana balik sama Reha. HP jatuh, HP gue lecet, 5 juta nego tipis dapet. Lah kok abang mau jual? Si mending gue jualan daripada kita tawuran. Sana balik ke